Wahyu pasai 8. Wate anak buburinyan jipu bekah segen yang ketujuh. Siruga laju sungua yang trip jihna kira-kira si tengah jem. Laju ulun kalon ban tujuh malaikat yang gedong di kepota Allah. Dan bak awaknya laju gejuk tujuh boh bereguh. Sidra malaikat yang lain. Yang gebal sabah dupamuh. Geteka dan gedong di kemusibah. Ubat gopnyan jahitat geberi kemenyan ke ngon baca doa-doa ban mandum umat Allah. Dan ke gepesemah ubat mi sebah meh nyang na di ke tahta. Mesajan ngon doa-doa umat potu Allah. Asap dupa nyang tengah hu nyan mekepung jiik ni bak jaro malaikat nyang tedong di ke Allah nyan. Oleh nyan, le malaikat nyan laju gecok dupa nyan. Dan gepaso laju ngon apui ni bak mi sebah. Laju gerhom u atuh bumo. Ngonyan, jitikat kuh gelantuh mentaga-taga menancit ngon kilat sabimu ble-ble hanarida. Dan teka kuh gempa bumo. Ahlihnyan, ban tujuh dro malaikat yang mat tujuh boh bereguhnyan, ka siap-siap kena jiyup bereguhnyan. Malaikat yang pun laju jiyup bereguhnyi. Watenyan cit ujun eh dan apui melawak ngon darah jitrun ngon tajam tat uat ke bumo. Si perle bumo habis tutung. Menancit, si perle ni bak-bak-bak kaya dan tip-tip nalung yang iju. Olehnyan, malaikat yang kedua jiyup tema bereguh ji. Menanjiyup deh laju tekalon taboh benda yang bitat raya deh lage gunung hu muble-ble tepupo lam laut. Si perle laut nyan mengubah jid ke darah. Ngon lagi nyan, mati ke si perle ni bak makhluk yang na lam laut. Dan menancit tema, na si perle ni bak kapai-kapai yang na lam laut nyan habis tutung. Oleh nyan, malaikat yang kele laju jiyup tema berguh ji. Ngon lagi nyan, saboh bintang yang raya, yang hu muble-ble bak lage suwa apui. Rut ni bak langit. Laju rut atuh si perle ni bak krung-krung dan mata iya. Nan bintangnya bet. Ngon lagi nyan, si perle ni bak iya kajut ke bet. Dan jahitat ureng meninggai ahluh jijib iya yang kajut ke bet nyan. Ahluh nyan, malaikat yang keput jiyup tema berguh ji. Ngon lagi nyan, genong tanpa ke si perle ni bak mata urung. Si perle ni bak bulut. Dan si perle ni bak bintang-bintang ngon lagi nyan. Gadoh ke si perle ni bak tenaga cahaya awak nyan. Menancit, si perle ni bak uroh hana terang. Dan menancit si perle ni bak malam. Laju ulun kalon, tema ulun dengar saboh cicim siwah yang tengah jipo manyang di udara. Jimuhoy. Mupalo ke ban mandum urung yang na atuh rundo nyanyo. Menyo terdengar le malaikat yang lain, jiuk berugih jih tema.